بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, ikhwah yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk kita bertemu pada pagi yang berkat ini untuk kita teruskan bacaan kita, pengajian kita dalam kitab Syarh Usul As-Sunnah, karangan Imam Ahmad bin Hanbal rahmahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, kuliah kita pada pagi ini kita akan teruskan. Dan sebelum itu, naskah yang saya gunakan ialah kitab warna cover warna merah ni, dan saya dimaklumkan bahawa ada juga cetakan yang baru, ya, iaitu yang berwarna biru ni. Dan saya tengok cetakannya labas, tak kurang bagusnya. Jadi untuk ikhwah yang belum lagi mempunyai kitab, maka saya syorkan untuk dapatkan. Cuma soal nak beli kat mana tu kena tanya-tanyalah, ya. Saya kurang arif, ya. Jadi itu dia berkenaan tentang naskah kitab yang kita gunakan, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita teruskan bacaan kita dalam kitab Syarah Usul As-Sunnah karangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan kita lihat perkara yang ke-12. Ya, perkara yang ke-12. Kata Imam Ahmad, al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wa tasdiq bil ahadith fihi والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق بالإيمان terhadap takdir baik dan buruknya dan membenarkan hadis-hadis tentangnya dan mengimaninya. Tidak boleh mengatakan kenapa dan bagaimana, kerana hal itu tiada lain hanyalah membenarkan dan mengimaninya. Barang siapa yang tidak mengerti atau memahami penjelasan hadis, iaitu berkenaan tentang takdir, dan akalnya tidak sampai, ya, tidak dapat memahaminya, maka hal itu telah cukup dan kukuh baginya. Maka wajib baginya mengimaninya dan bersedah diri seperti hadis As-Sadiq Al-Masduq. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat dalam perkara 12 ini, secara ringkasnya, Imam Ahmad ingin menegaskan tentang keimanan dengan qada dan qadar, membenarkan, meyakininya dan tidak mempersoalkan mengapa begini, kenapa tidak begitu, bagaimana ini dan itu, ya. Sebaliknya, dalam masalah iman kita dengan qada dan qadar, hendaklah kita membenarkan dan beriman dengannya. ya. Dalam berkenaan tentang iman dengan qada dan qadar, seperti mana yang kita sedia maklum, dia adalah rukun iman yang keenam, ya. Rukun iman yang keenam, di mana wajib bagi setiap seorang mukmin dalam rukun iman, ya, keenam-enam perkara itu, yang keenamnya ialah wajib dia beriman dengan qada dan qadar, yang baiknya dan yang buruknya. Kalau kita lihat berkenaan tentang iman dan qada dan qadar, telah pun dijelaskan kepada kita secara tuntas di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, ya. Di mana antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita bahawa beriman dengan qada dan qadar, ya, tidak bertentangan dengan kita mengambil dengan sebab musabab. Beriman kita dengan qada dan qadar, bahawasanya segala sesuatu itu telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah sejak azali, ini tidak menghalang kita daripada mengambil sebab musabab, dan bukan berserah diri tanpa berusaha. Bahkan kita telah ditegah daripada mendustakan qada dan qadar, atau berserah tanpa mengambil sebab musabab. Ini kedua-duanya ditegah, ya, oleh syarak. Cuma kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, dalam persoalan tentang qada dan qadar, ya, beriman dengan qada dan qadar, ternyata bahawa perkara ini telah diperselisihkan, ya, telah diperselisihkan sejak zaman dahulu lagi. Dan ternyata bahawa pemikiran menafikan qada dan qadar telah berterusan sehingga ke hari ini, sama ada kita sedar atau tidak, ya. Pemikiran menafikan qada dan qadar, ya, syubhat-syubhatnya wujud sehingga ke hari ini. Nanti saya boleh berikan contoh-contohnya. Jadi dalam sejarah, kalau kita lihat dalam persoalan tentang beriman dengan qada dan qadar, saya kira kita semua sudah ada makluman asas, ya, tentang beriman dengan qada dan qadar. Cuma pada hari ini kita akan berikan perincian sedikit, ya, tentang qada dan qadar, ya, dan perkara-perkara yang berkait dengan ini. Ternyata bahawa orang pertama yang membahaskan ataupun yang mempertikaikan tentang masalah qadar, bahawa segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah sejak azali, orang yang pertama yang mempertikaikannya dari Basrah di Iraq ialah seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani, seorang ilmuwan, dia mempertikaikan dengan qada dan qadar, menimbulkan polemik, perselisihan, dan sejarahnya ialah bahawa akhirnya dia telah dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf pada tahun 80 Hijrah. Lihat, 80 Hijrah, maknanya awal lagi benda ni telah dipertikaikan. Jadi kita kena ambil perhatian supaya jangan kita terjebak dalam syubhat-syubhatnya. Kemudian daripada Ma'bad Al-Juhani ini, pemikiran dia telah diambil oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah, ya, tokoh-tokoh Mu'tazilah, iaitu Wasil bin Atha. Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah, dia telah mengambil, ya, pemikiran Ma'bad Al-Juhani tadi dalam masalah menafikan qada dan qadar. Menafikan qada dan qadar. Wasil bin Atha, dia wafat tahun 131 Hijrah. Demikian juga orang-orang yang lain, tokoh-tokoh Mu'tazilah yang lain seperti Amru bin Abid dan Ghilan Ad-Dimashqi. Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah ini. Mu'tazilah ini zaman, ini istilah zaman dulu. Pada hari ini dikenali sebagai liberal. Ya, Mu'tazilah. Fahaman liberal dia berkait dengan fahaman Mu'tazilah, ya, pemikiran yang mendahulukan akal. Wasil bin Atha, antara syubhat dia, tuan-tuan dengar ni. Dia kata bahawa perkara-perkara buruk tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara buruk tak boleh dinisbahkan kepada Allah kerana Allah Maha Bijaksana. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala boleh mengadakan sesuatu yang buruk ke atas hamba-Nya, ke atas manusia. Tak boleh Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk ke atas manusia. Sedangkan dalam masa yang sama, Allah menyuruh hamba-Nya, manusia, supaya sentiasa berbuat baik. Masakan Allah suruh kita buat baik, tetapi dalam masa yang sama, Dia mencipta, Dia mengadakan dan mentakdirkan, mengizinkan sesuatu yang buruk, ya, dalam kalangan manusia. Yang mana kesudahannya manusia terjebak dalam keburukan itu, akhirnya Allah menghukum dia atas sesuatu yang dia sendiri takdirkan. Boleh faham syubhat? Nampak? Kita tengok kat dunia ini kan bukan semua benda-benda baik kan? Ada benda-benda buruk ni. Siapa yang takdirkan? Maka Wasil bin Atha kata tak mungkin kita kata Allah yang takdirkan. Sebab itu adalah satu kezaliman. Macam mana pula Allah takdirkan sesuatu yang buruk, lepas manusia terjebak dalamnya, lepas Allah akan hukum dia atasnya. Maka kata Wasil bin Atha, apa juga keburukan, ya, seperti mana kebaikan, iman dan kufur, taat dan maksiat, syirik dan benda-benda buruk yang lain seperti mana benda-benda baik, ini semua hendaklah dinisbahkan kepada manusia itu sendiri. Dia yang mengadakan keburukan tersebut, bukan Allah. Ya, bukan Allah yang mengadakan, manusia yang mengadakan benda-benda buruk tu. Ya, yang mewujudkan benda-benda buruk tu. Ya, maka inilah pemikiran Al-Qadariyah. Ya, Wasil bin Atha, maka dialah yang menjadi pelopor kepada pemikiran Qadariyah. Ya, Qadariyah dia daripada perkataan qadar, takdir. Qadar, perkataan takdir. Ini adalah istilah bagi kelompok yang menafikan takdir. Menafikan bahawa Allah telah menjadikan segala sesuatu. Sebaliknya mereka kata bukan begitu, ya. Sebaliknya manusia yang menentukan hala tuju hidup dia. Seperti mana benda-benda baik, demikian juga benda-benda buruk, manusia itu yang mengadakan dan mewujudkannya. Ini pemikiran Qadariyah, ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini pemikiran Qadariyah yang sejak zaman berzaman. Ini kita kata Wasil bin Atha mati tahun 131, dan pemikiran dia itu yang saya sebut tadi sehingga ke hari ini. Di mana kalau kita lihat di barat, pemikiran barat pada hari ini memang mereka membawa pemikiran Qadariyah. Pemikiran barat mengatakan bahawa manusia itu dia yang menentukan hala tuju hidup dia. Berjaya atau berjaya lawan dia apa? Barakallahu fiik. Pagi-pagi ini berjaya atau gagalnya seseorang itu adalah kerana perbuatan dia sendiri, kerana hasil usaha dia sendiri. Saya tahu tuan-tuan mesti ada kemusykilan-kemusykilan, tapi ini syubhat didatang dengan secara halus, ya. Tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu syubhat dia, ya. Dia nampak bunyi macam betul, tetapi bila kita perhalusi, salah segala salah. Maka kita lihat pemikiran barat pada hari ini, mereka mengatakan you determine your destiny. You yourself determine your future. Ni pernah dengar tak? Believe in yourself. Ini qadariyah. Yakin dengan diri sendiri. Pernah dengar? You can do it. Ini pemikiran qadariyah. Seolah-olah manusia itulah yang berkuasa atas diri dia. Segala sesuatu apa yang dia buat, dia nak berusaha atau dia tak nak berusaha, dia nak bekerja, tak nak bekerja, bergantung kepada dia. Tak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemikiran qadariyah. Cuma kadang-kadang mungkin Malaysia boleh. Saya syorkan supaya tambah insya-Allah. You can do it insya-Allah. Ini tak ada insya-Allah ni apa pasal ni? Ini yang masalah. Ya. Believe in yourself after Allah. Kaitkan dengan Allah baru betul, ya. Adapun manusia kalau dia percaya, dia yakin dengan diri sendiri, itulah kunci untuk dia binasa. Apabila dia bergantung kepada diri dia yang lemah dan dia memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wataala. Baik, jadi ini pemikiran qadariyah yang kita lihat dia menular sehingga ke zaman kita sekarang. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Abu Daud, baginda mengatakan bahawa kaum qadariyah adalah kaum majusi dalam kalangan umat ini. Qadariyah adalah kaum majusi dalam kalangan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Kenapa qadariyah diistilahkan sebagai kaum majusi dalam kalangan umat Nabi Muhammad ini? Kerana adanya persamaan yang jelas antara pemikiran qadariyah dengan majusi. Dalam pemikiran majusi, dalam kepercayaan kaum majusi, mereka meyakini adanya dua Tuhan, adanya dua kuasa, dua power. Ya, kena ada satu perkataan tu yang kadang-kadang orang orang sebut, serlahkan kuasamu. Apa ada satu perkataan yang kadang-kadang saya terdengar ada orang cakap, serlahkan kuasamu. Apa, siapa tu? Saya cakap seorang lagi. Ada satu perkataan tu, tapi tak apalah. Jadi kaum majusi, mereka meyakini adanya dua kuasa dalam alam ini. Satu kuasa kebaikan dan satu kuasa kejahatan, cahaya dan kegelapan. Demikian juga dengan kaum qadariyah, ya. Yang kaum qadariyah, mereka nisbahkan kebaikan itu kepada Allah, adapun kejahatan itu adalah hasil perbuatan atau hasil diwujudkan oleh manusia itu sendiri. Nampak? Jadi mereka memisahkan kedua-duanya. Bahawa Allah, dia tidak menjadikan benda-benda yang buruk. Allah tidak mentakdirkan benda-benda yang buruk, sebaliknya manusia, ya, yang melakukannya. Maka di situ nampaknya persamaan antara qadariyah dengan majusi. Sedangkan kita mengatakan bahawa dalam keyakinan kita dengan qada dan qadar, apa kita kata? Wal imanu bi qada'illah wa qadarih khairihi wa syarrih. Ditekankan benda tu. Kita beriman dengan qada dan qadar, baiknya dan buruknya. Bahawasanya Allah yang menjadikan kedua-duanya. Segala apa takdir, baik atau buruk, datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apa-apa yang berlaku dalam dunia atau alam ini baik atau buruk, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu menjadi keyakinan kita. Bukan memisahkan antara baik dan buruk dengan kita kata baik itu daripada Allah, yang buruk daripada makhluk, daripada manusia. Itu pemikiran qadariyah. Rentetan daripada pemikiran qadariyah, datang pula satu kaum di akhir zaman Umayyah, di mana mereka membawa pemikiran yang bertentangan sama sekali, mengatakan bahawa manusia itu dipaksa, manusia itu terikat dan tidak ada pilihan dalam soal takdir. Dia terikat dengan takdir. Dia tidak ada pilihan. Dia tidak ada pilihan, dia tidak ada kuasa ataupun keinginan. Sebaliknya, dia menurut sahaja apa yang telah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah pemikiran Jabriyah. Ya, pemikiran Jabriyah. Jadi tadi Qadariyah yang mengatakan manusia bebas melakukan apa sahaja dan Allah hanya mengetahui sesuatu itu selepas dia berlaku. Adapun Jabriyah, mereka mengatakan sebaliknya, mengatakan bahawa manusia tidak ada pilihan dan segala apa yang mereka lakukan itu adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah pemikiran yang dibawakan oleh seorang tokoh atau kita kata tokoh Jahmiyah, iaitu Jaham bin Safwan, yang mati tahun 128 Hijrah. Jaham bin Safwan, tokoh Jahmiyah, dia membawa pemikiran Jabriyah. Jadi Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah, dia membawa pemikiran Qadariyah. Ya. Baik, kita lihat perbandingan antara pemikiran Qadariyah dan Jabriyah. Mana yang dua-dua salah, dua-dua sesat, dua-dua bertentangan dengan iman kita dengan qada dan qadar. Tetapi antara keduanya, yang mana yang lebih dahsyat? Ya. Kalau kita lihat Qadariyah, mereka mengatakan bahawa manusia mempunyai pilihan. Maknanya manusia tetap terikat dengan suruhan dan larangan. Dan apa juga suruhan atau larangan yang dia buat adalah dengan kuasa dan pilihan dia. Berbeza dengan Jabriyah, mengatakan bahawa manusia itu seperti dia terikat. Tangan dan kakinya terikat, dia terpaksa menurut sahaja, mengikut arus. Mengikut arus takdir. Kalau takdir mengatakan bahawa dia akan ke kanan, ke kanan dia. Ke kiri, ke kiri. Ya? Kalau kita lihat antara kedua-dua pemikiran ini, Jabriyah dia lebih parah. Jabriyah lebih parah. Seolah-olah dia mengangkat beban apa-apa tanggungjawab daripada seorang manusia. Seolah-olah manusia itu tidak bertanggungjawab atas apa juga salah silap yang dibuat. Kerana itu semua takdir. Kalau dia tak solat, itu takdir. Takdir, Syekh. Allah dah takdirkan dia tak solat. Macam mana? Kalau dia tak kuasa, kalau dia tak beriman, Allah dah tentukan sejak azali dia tak beriman. Entah nak macam mana? Ini pemikiran tu. Pemikiran rosak ni. Ya? Kalau Allah dah takdirkan dia macam tu, ya, kita janganlah hukum dia. Itu takdir. Jangan kita hukum dia jahat. Jangan hukum dia tak solat ke apa. Silakan pula engkau menghukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Allah dah takdirkan dia macam tu. Ini pemikiran Jabriyah. Jadi dilihat kalau kita lihat antara Jabriyah dan Qadariyah, Jabriyah ni lebih parah. Paling tidak Qadariyah dia tetap mempertanggungjawabkan seseorang. Ya. Kalau salah silap seseorang itu, dia yang tanggung. Paling tidak ada soal dosa pahala di situ. Di sisi Jabriyah tidak ada dosa pahala kerana orang tu dia segala apa yang dibuat bukan pilihan dia, sebaliknya ketetapan Allah, ya. Baik. Demikian tadi penyelewengan yang berlaku dalam masalah qada dan qadar. Satu perkara yang kita kena berhati-hati, ya, dalam masalah qada dan qadar ini. Kerana tuan-tuan, seperti yang kita insya-Allah akan perincikan lagi, ya, pada pagi ini, dalam qada dan qadar ini adanya kunci rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Buat mereka yang memahaminya, maka kebahagiaan segala kebahagiaan. Kalau sekiranya seseorang itu tidak mampu memahami rahsia qada dan qadar itu, tetapi paling tidak dia tetap perlu beriman dengannya. Ya. Barang siapa yang memperakui segala perincian qada dan qadar, maka dialah orang yang telah memperlengkapkan imannya dalam masalah qada dan qadar, salah satu rukun iman, ya. Yeah? Dan barang siapa yang tidak memahaminya dengan selengkapnya, dengan sebetulnya, maka sebanyak mana kekurangan yang ada dalam iman dia dengan qada dan qadar, maka sebanyak itulah kurangnya iman dia dalam masalah qada, qada dan qadar. Maka kita perincikan di sini empat perkara asas dalam masalah iman kita dengan qada dan qadar. Bila kita kata kita beriman dengan qada dan qadar, apa apa tuntutan dia? Apa maksud dia? Maka yang pertama kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita kata beriman dengan qada dan qadar, yang pertama kita kata kita beriman dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang menyeluruh. Ilmu Allah yang menyeluruh, yakni bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya meliputi segala sesuatu, segala perkara. Allah, ini maksud kita bila kita kata Allah Maha Mengetahui. Barangkali kita mengata, kita sering sahaja mengatakan apabila menyebut sifat Allah Al-Alim, kita terjemahkan Allah Maha Mengetahui. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sejauh mana kita faham apa artinya Allah Maha Mengetahui? Tak semena-mena dia berkait dengan iman kita dengan qada dan qadar. Allah Maha Mengetahui apa artinya? Kita perincikan. Maknanya Allah mengetahui apa yang akan berlaku, mengetahui apa yang sedang berlaku, mengetahui apa yang telah berlaku. Dan bukan itu sahaja, Allah mengetahui apa yang tidak berlaku, jika ia berlaku bagaimana ia akan berlaku. Ini subhanallah, ini ilmu di luar jangkauan kemampuan manusia. Manusia mungkin paling kurang dia tahu apa yang sedang berlaku, itu pun di sekeliling dia je. Dia mungkin tahu apa yang telah berlaku, bagi yang tahu, ramai je yang tak tahu apa yang telah berlaku, tak tahu benda tu dah berlaku, bagaimana dia berlaku, kenapa berlaku, tak tahu pun. Apa yang akan berlaku, manusia tak tahu. Manusia hanya boleh meramal, menjangka, seperti mana ramalan cuaca, kan? Boleh-boleh meramal saja, ya? Tetapi Allah mengetahui itu semua. Tambah lagi, Allah mengetahui yang keempat kita sebut tadi, apa yang tidak berlaku, jika ia berlaku, bagaimana dia akan berlaku pun Allah mengetahuinya, ya? Allah mengetahui, demikian juga Allah mengetahui apa yang ada dan apa yang tidak ada, apa yang mungkin dan apa yang mustahil. Bertepatan dengan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 12, wa annallaha qad ahata bikulli shay'in ilma, dan bahwasanya Allah ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 16, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli shay'in alim, dan Allah mengetahui segala apa sesuatu di langit-langit dan segala apa sesuatu di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha Mengetahui tentang segala sesuatu. Kemudian dalam surah Al-An'am, ini ayat yang menarik untuk saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Surah Al-An'am ayat 28. Siapa nak catat boleh catat. Kemudian balik rumah boleh tengok terjemahan dia. Dalam surah Al-An'am ayat 28, Allah mengatakan tentang orang kafir. Walau tara idh wuqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana nurad wa lan kadzib bi ayati rabbina. Dikala engkau melihat orang-orang kafir apabila mereka dibawa ke api neraka, ketika itu dalam keadaan menyesal, orang-orang kafir mengatakan, alangkah baiknya sekiranya kami dikembalikan, yakni dikembalikan ke dunia, wala nukadzib bi ayati rabbina, dan alangkah baiknya kalau kami dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, lalu kami tergolong dalam kalangan orang-orang yang beriman. Lihat, ini orang kata apa? Harapan. Ini dakwaan orang-orang kafir di akhir, di akhirat nanti. Mereka akan memujuk rayu pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikembalikan ke dunia, sambil berjanji kami akan kami tidak akan lagi buat apa yang kami telah lakukan sebelum ini. Bahkan sebaliknya kami akan beriman dengan dengan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang beriman. Ini janji-janji manis, kata-kata manis yang mereka ucapkan. Allah kata apa? Dalam ayat berikutnya Allah kata, walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakadhibun. Kalau sekiranya mereka dikembalikan, itu mustahil. Kalau dah sampai ke akhirat, mana ada kembali ke dunia. Tapi Allah kata, tak apa, aku layan apa yang kau cakap. Kalau sekiranya kamu, kalau sekiranya mereka, yakni orang kafir, dikembalikan, yakni ke dunia, niscaya mereka akan kembali semula melakukan apa yang mereka lakukan sebelum tu. Sama je. Wa innahum lakadhibun, dan apa yang diorang cakap ni bohong je. Subhanallah. Nak kata bahawa orang-orang kafir musyrik, kalau kita menyangka, ini logik kita, di akhirat mereka melihat dahsyatnya keadaan hari akhirat, mereka melihat dahsyatnya api neraka, kita kata taubat diorang ni, insaf terus. Itu ya, ternyata bahawa itu dakwaan mereka, mereka akan insaf. Tapi Allah Maha mengetahui, mengatakan bahawa andai kata, itu mustahil, tak mungkin. Tetapi andai kata mereka dikembalikan ke dunia, menjalani kehidupan dunia semula, ternyata bahawa mereka akan kembali melakukan benda syirik kufur yang apa yang mereka lakukan sebelum itu. Kenapa macam tu, tuan-tuan? Ini sekadar selingannya. Kenapa macam tu? Ini bertentangan dengan logik. Oh, dah nampak api neraka, tapi Allah kata kalau dikembalikan ke dunia, dia akan kembali ke takut lama balik. Kenapa? Siapa ada jawapan? Bagi satu jawapan ringkas padat. Mungkin dalam di dunia ni kita soal tentang kumpulan negara Islam. Apa dia? Orang kafir. Ha? Ini dia daripada tahu. Di dunia ni dia tahu tentang Islam ni memang. Tapi kenapa dia orang tak beriman? Bahkan Allah kata kalau dikembalikan ke dunia, dia akan balik-balik jadi kafir balik. Sama aja. Walaupun dia dah melihat api neraka, kalau dibalik ke dunia, dia akan jadi kafir, buat syirik dan kufur balik. Kenapa? Ada jawapan lain? Satulah, satu. Ha? Degil, barakallahu fiik. Nak mengatakan bahawa ini bahana kufur dan syirik yang telah sebati dengan jiwa. Hati itu kalau dah busuk-busuk lah dia. Bahaya, tuan-tuan. Kalau hati seorang itu dah sebati dengan syirik dan kufur, degil, buatlah macam mana, dia akan jadi macam tu juga. Bahkan buruknya sampai dia boleh berbohong, berdusta. Allah kata, dan sesungguhnya mereka berdusta. Bohong lagi depan Allah di akhirat. Pujuk rayu, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami tak akan beriman. Kami akan meyakini engkau. Allah kata, kau ni bohong. Ya. Ini dasar pembohong lah. Ya? Tahap paling dahsyat, subhanallah. Baik. Ini dasar yang pertama dalam iman kita dengan qada dan qadar. Bahawasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, kita beriman bahawa segala sesuatu telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Segala sesuatu. Apa artinya segala sesuatu? Siapa boleh kata ringkas, secara ringkas padat? Segala sesuatu di sini maknanya apa? Selain daripada Allah. Okey? Segala sesuatu, yakni selain daripada Allah, yakni makhluk. Selain daripada Allah, makhluk. Allah Khaliq, pencipta. Selain daripada Allah, makhluk, dicipta oleh Allah SWT. Segala sesuatu itu telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, atau diistilahkan sebagai Lauh Mahfuz. Itu bahasa Melayu kita apa? Saya difahamkan kitab suratan takdir. Betul? Tak apa, boleh dibahaskan. jangan ada khilaf sudah. Ya, kitab suratan takdir, ya, kitab Lauh Mahfuz. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katab Allah maqadir al-khalaiq qabla an yukhlaq as-samawati wal-ard bi 50,000 sanah." Telah ditulis takdir makhluk, telah ditulis takdir makhluk segala sesuatu sebelum dicipta langit-langit dan bumi selama 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum dicipta langit-langit dan bumi, takdir segala sesuatu telah ditulis. Takdir segala sesuatu telah ditulis sebelum dicipta langit-langit dan bumi 50,000 tahun, ya, sebelum dicipta langit dan bumi. Yakni segala sesuatu daripada ia dicipta sehinggalah ke hari kiamat, bahkan sehinggalah, ya, kehidupan akhirat, ya, syurga dan neraka. Dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, "Inna awwala ma khalaqa Allah al-qalam." Benda pertama yang Allah ciptakan ialah apa? Jangan kata Nur Muhammad. Benda pertama yang dicipta oleh Allah ialah al-qalam, pena. Pena. Faqal, pena itu berkata, afwan. Faqal, yakni Allah berkata, uktub, tulis. Qal, ma aktub. Pena bertanya kepada Allah, apa yang aku nak tulis? Qal, Allah kata, uktub al-qadar ma kan wa ma huwa kain ila al-abad. Tulis takdir, ketetapan takdir. Apa yang akan wujud dan berlaku sehinggalah selama-lamanya. Sehinggalah selama-lamanya. Jadi takdir telah ditulis sejak azali, segala apa sesuatu yang akan berlaku, bukan sampai ke hari kiamat. Jangan keliru. Hari kiamat itu bukan penamat segala. Selepas hari kiamat ada kehidupan akhirat, ya. Itu semua termasuk telah ditulis dalam takdir, ya. Baik, itu perkara yang kedua. Yang pertama tadi, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu telah tertulis dalam suratan takdir, dalam Lauh Mahfuz. Yang ketiga, kita beriman dengan kehendak Allah yang menyeluruh serta kudratnya yang sempurna. Kehendak dan kudrat Allah yang menyeluruh dan sempurna. Maka apa yang Allah kehendaki berlaku akan berlaku, dan apa yang Allah tidak berkehendak dia berlaku, dia tidak akan berlaku. Nak mengatakan bahawa segala sesuatu dengan izin dan takdir Allah Subhanahu Wataala. Ini keyakinan kita. Tidak ada sesuatu apapun yang terlepas daripada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wataala. Tak ada sesuatu tidak semena-mena berlaku tanpa izin Allah. Tak mungkin. Segala apa yang kita lihat di dunia, ya, di alam semesta ni, segala sesuatu dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada apa-apa di langit-langit atau di bumi melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Ya. Maka segala apa, tuan-tuan, bila kita sebut segala apa, dia bukan hanya melibatkan objek, melibatkan suatu jirim, suatu benda yang ada. Bukan itu sahaja. Bahkan segala apa perbuatan, kejadian. Demikian juga keimanan dan kekufuran, ketaatan dan kemaksiatan, kebaikan dan kejahatan, baik buruk, itu semua dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kata qada dan qadar ini kita kena faham dengan betul. Jangan sampai kita menafikan dengan akal kita semata-mata. Seperti mana qadariyah tadi. Takkanlah Allah izinkan berhala ni wujud. Allah tak izinkan, ini manusia yang wujudkan. Boleh? Ini perkataan yang salah, yang batil. Ya, boleh merosakkan iman kita. Kita kena yakin bahawa segala baik dan buruk berlaku dengan kehendak dan izin Allah SWT. Apa juga benda syirik, bid'ah, maksiat, itu semua berlaku dengan kehendak dan izin Allah SWT. Cuma kita kena faham perincian dia. Jangan kita terjebak seperti mana kaum Qadariyah tadi. Ya? Maka segala apa yang Allah hendak akan berlaku, ia akan berlaku. Tetapi di sini perincian dia. Tuan-tuan boleh dengar. Segala sesuatu yang Allah hendak berlaku akan berlaku. Tetapi bukan semua yang berlaku Allah suka. Boleh? Bukan semua benda yang berlaku Allah suka. Tapi Allah yang izinkan. Ya, tak nafikan. Tapi kita kena jelas, bukan semua yang berlaku Allah suka, ya. Seperti mana apa yang Allah suka, Allah menghendakinya, Allah menyuruhnya. Apa yang Allah suka, Allah akan menyuruhnya. Allah menyuruh, bukan akan lagi, bahkan Allah menyuruhnya. Seperti mana perkara wajib dan sunat, ini semua Allah suka. Sebab tu dia wajibkan, jika bukan dia sunatkan. Tetapi bukan semua yang Allah suka berlaku. Boleh beza kedua? Dia macam keliru sikit. Ya. Ini nak kata bahawa beza antara ketetapan takdir dan ketetapan syarak. Ketetapan ada dua dalam alam ni. Ada dua hukum hakam. Ada dua undang-undang. Ada dua ketetapan. Satu ketetapan takdir. Maka kita kata Allah telah menetapkan dan menjadikan segala sesuatu. Tapi dalam masa yang sama kita ada ketetapan syarak, yang mana ini adalah suruhan-suruhan atau ketetapan-ketetapan yang Allah suruh dan Allah suka. Maka segala sesuatu yang berlaku itu dengan ketetapan Allah. Tetapi bukan semua ketetapan Allah atau bukan semua yang berlaku itu Allah suka. Allah benci, bahkan Allah benci perkara syirik, kufur, bid'ah dan maksiat. Sekalipun dia yang takdirkan. Adapun ketetapan syarak, ini adalah apa yang Allah suka dan dia suruh. Tetapi tak semestinya apa yang dia suka akan berlaku. Sebab ramai sahaja manusia yang Allah suruh dia solat, dia tak solat. Sedangkan Allah suruh, Allah suka kalau dia salat. Tetapi itulah dia, ramai saja yang berbuat yang menderhaka, ya. Kalau sekiranya kita nak faham kenapa demikian, kenapa Allah takdirkan baik dan buruk ni, jawapan kita ialah kerana dunia ini adalah pentas ujian. Ujian sebagai satu cobaan. Kalau sekiranya tidak ada baik dan buruk, maka tentulah tidak akan nampak perbezaan antara kebaikan dan keburukan itu. Tidaklah sesuatu kebaikan itu terserlah melainkan kerana ada keburukan. Boleh faham tuan-tuan? Seperti mana tidaklah kita nampak beza antara siang, tidaklah kita menamakan sekarang ini siang melainkan kerana ada malam. Seperti mana kita tidaklah menamakan suatu bangunan itu besar melainkan kerana ada bangunan yang kecil. Suatu yang cantik kerana ada suatu yang buruk. Suatu yang panjang kerana ada suatu yang pendek. Benda-benda yang bertentangan. Seperti mana pepatah Arab kata, wa bi dhiddiha tatabayyanul asya'u. Dengan adanya lawannya, terserlahlah perbezaan antara segala sesuatu itu. Ya? Seperti mana pelajar yang rajin. Kenapa dia dikatakan rajin? Melainkan kerana apa adanya pelajar yang malas. Satu, kalau satu kelas tu rajin, dia tak adalah, tak adalah perkataan rajin tu. Sebab semua orang rajin. Boleh faham? Dia dia ada berkait dengan pemikiran sedikit, ya. Mind boggling sikit. Ya. Dalam surah At-Takwir ayat 29 Allah berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah." Dan tidaklah apa yang kamu hendak dan tidaklah apa yang kamu inginkan melainkan apa yang Allah inginkan. Dalam surah Al-An'am ayat 111, "Walau syaa rabbuk ma fa'alu." Sekiranya Tuhanmu berkehendak, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Nak mengatakan bahawa perbuatan manusia, segala perbuatan manusia dengan kehendak Allah dan izinnya, ya. Dalam surah Yasin ayat 82 Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya perintah Tuhanmu jika dia menghendaki sesuatu, tak kira apa, baik atau buruk, dia akan bertetah kun, jadilah, lalu terjadilah ia, ya. Dalam surah Al-An'am ayat 39, "Man yasha'illah yudhlil." Barang siapa yang Allah inginkan, dia akan sesatkannya. Allah akan menyesatkannya. "Wa man yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim." Dan siapa yang Allah kehendak, Allah akan tetapkan dia di atas jalan yang lurus. Maknanya seorang itu mendapat hidayah atau kesesatan dengan izin dan takdir Allah Subhanahu Taala. Allah memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya, seperti mana Allah memberi kesesatan ke atas sesiapa yang dikehendakinya. Baik, itu yang ketiga dalam masalah rukun iman kita ni. Beriman dengan apa tadi yang ketiga kita kata tadi? Kehendak dan kudrat Allah yang menyeluruh, ya. Yang lengkap dan menyeluruh. Yang keempat, yang terakhir, beriman bahawa Allah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Dan kita dah sebut tadi, segala sesuatu maksudnya apa yang selain daripada Allah, ya. Termasuklah manusia dan segala perbuatan dia. Perbuatan kita ni dikira makhluk juga, tuan-tuan. Perbuatan kita. Boleh faham? Perbuatan. Angkat tangan, apalah kita bercakap. Ini semua makhluk. Ini semua kejadian yang diciptakan, yang diizinkan oleh Allah SWT. Bertepatan dengan firman Az-Zumar ayat 20, ayat 62, "Allahu khaliqu kullu syai'." Allah adalah pencipta segala sesuatu, ya. Dalam surah Al-An'am ayat 1 Allah berfirman, "Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur." Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan Dia menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Allah yang menjadikan kegelapan. Allah yang mewujudkan kesesatan. Seperti mana Dia yang mewujudkan cahaya, hidayah, petunjuk. Dalam surah As-Saffat ayat 96 Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Dan Allah yang mencipta kamu dan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan itu juga Allah ciptakan. Nah, ini perincian lagi. Ini kita luas. Tuan-tuan, ini kalau dalam kalangan perbahasan orang-orang kafir, saintis, bila dia nak bicara tentang sesuatu, dia hanya, sesuatu itu hanya dikira wujud kalau dia boleh disentuh, dirasa, didengar dan sebagainya. Tetapi ternyata kita berpandukan buku sains, segala sains, iaitu Al-Quran, ternyata dia menjelaskan kepada kita sesuatu itu dia lebih daripada apa yang hanya boleh disentuh. Nak mengatakan bahawa perbuatan pun adalah makhluk. Perbuatan, kalau orang itu melakukan suatu perbuatan, dia bercakap, berjalan, itu semua dikira makhluk ciptaan Allah Subhanahu Taala, ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 178 firman Allah, "Man yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah berikan kepada dia hidayah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa man yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, barang siapa yang Allah sesatkan dia, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang rugi. Ya. Jadi nak mengatakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui sejak azali. Sejak azali. Apa artinya sejak azali? Azali. Bukan anakku Sazali. Ha? Apa artinya azali? Tak ada jawapan eh? Kan satu semua pakat kena balik buka kamus lah. Ya? Yeah? Allah telah mengetahui sejak azali apa yang manusia akan lakukan, dan dia yang, dan dialah yang telah mentakdirkannya, menentukannya, membuatkannya terlaksana. Dia juga mengetahui kesudahan manusia, sama ada kebahagiaan atau kesengsaraan. Allah telah mengetahuinya kesemuanya sejak azali. Dalam masa yang sama, hakikat ini, ketetapan takdir ini, tidak menghalang kita daripada beramal. Ini perincian takdir yang penting supaya jangan kita jadi seperti Jabriyah. Jabriyah kata kita tak perlu nak beramal. Buat apa nak beramal? Allah dah tentukan segala apa. Allah dah tentukan siapa yang akan menghuni syurga. Allah dah tentukan siapa menghuni neraka. Buat apa nak beramal? Kalau kau tak salat, Allah dah takdirkan kau tak salat. Kena macam mana? Ini pemikiran yang salah. Maka kita kata Allah telah mengetahui dan Allah telah mentakdirkan, dan Allah mengetahui siapa yang akan masuk syurga, siapa yang akan masuk neraka. Tetapi iman kita dengan takdir ini tidak menghalang seseorang daripada beramal. Kenapa? Kerana Nabi SAW dalam hadis yang sahih daripada riwayat Tirmizi bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ini rahsia takdir, tuan-tuan. Ini kunci. Supaya jangan kita salah faham. Nabi kata, beramallah kerana setiap seseorang itu telah dimudahkan baginya apa yang telah diciptakan untuknya. Saya ulang. Kata Nabi, beramallah. Kata suruh. Beramallah. Setiap seseorang itu telah dimudahkan baginya apa yang telah diciptakan untuknya. Kemudian Nabi menjelaskan lagi, adapun golongan yang bahagia, maka dia akan beramal dengan amalan orang yang berbahagia. Wa amma man kana min ahli syaqa fa innahu ya'malu lisyaqa. Adapun golongan yang sengsara, maka dia akan beramal dengan amalan orang-orang yang sengsara. Ini rahsia dia. Nak mengatakan bahawa iman kita dengan takdir tidak, sama sekali tidak menghalang kita daripada beramal. Bahkan kita disuruh supaya beramal. Kerana setiap seorang itu telah dimudahkan baginya apa yang telah dijadikan untuk dia. Kita, ini tuan-tuan kadang-kadang, ini yang kata saya duk kata mind boggling. Siapa yang boleh terjemahkan mind boggling? Apa arti mind boggling? Suatu yang menggegarkan minda. Boleh ke? Ada terjemah lain? Celaru. Tak adalah celaru, tapi dia dia membuatkan pemikiran kita, membuatkan kita pagi ini dia slow sikit ya. Ya. Perlu kepada renungan, perlu kepada penghayatan untuk kita memahaminya. Ya. Kita disuruh supaya beramal, dan apa yang apa yang telah ditentukan bagi kita akan dimudahkan bagi kita. Tuan-tuan perasan tak? Ini sebagai contohlah untuk kita nak faham apa yang nak disabdakan oleh Nabi ni. Kadang-kadang kita tengok seorang anak tu, macam mana seorang anak tu dia boleh jadi engineer, dia boleh jadi doktor, dia boleh jadi guru, dia boleh jadi tentera, polis. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Kalau kita lihat dalam sejarah dia, tak ada sesiapa yang bila lahir sahaja doktor dah chop dah, ha, kau jadi top doktor, kau jadi guru. Tak ada macam tu. Tetapi itulah, tak semena-mena, kita menggunakan perkataan, tak semena-mena dia jadi doktor, dia jadi mekanik, dia jadi. Tetapi dia bukan tak semena-mena. Dia ada, kalau kita tengok dia punya sejarah dia, ada dia punya peluang tu macam dibuka untuk dia. Macam memang, sedangkan dia bukan macam memang, dah memang. Dia ditakdirkan begitu. Tetapi dalam masa yang sama kita nampak dia punya kecenderungan dia, minat dia, usaha dia, kan? Ini kita tengok. Ini kalau kita nak tengok, ini sebagai contohlah. Macam mana seorang tu boleh jadi doktor? Kadang-kadang satu kampung tu pelik. Macam mana kau ni jadi doktor? Satu kampung tu petani. Tiba dia ni seorang doktor. Orang jadi macam pelik. Tetapi kalau dikaji, dilihat, akan nampak dia punya bagaimana dia step by step, selangkah demi selangkah. Dan semua itu macam telah diatur. Tak semena-mena ada tawaran. Tak satu hari itu dibuka surat khabar, ada iklan. Kita kata tapi nak kata bahawa ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu tu telah dimudahkan baginya apa yang diciptakan untuknya. Kita je nampak macam kebetulan. Kebetulan ada pula tawaran, ada pula biasiswa. Kita punya bahasa kebetulan. Tetapi realitinya telah ditentukan. Tetapi dengan sebab musabab. Bukan tak semena-mena, bukan orang tu duduk kat rumah tiba-tiba datang sijil doktor melayang daripada. Tak ada macam tu. Tak semena-mena dia dapat alat tools untuk jadi mekanik. Jadilah dia mekanik. Bukan macam tu. Tak. Dia dengan sebab musabab. Tetapi itulah sebab musabab tu dimudahkan bagi dia. Ya. Ha, ini dia rahsia takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita memahaminya atau tidak, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam untuk kita faham tentang permasalahan qada dan qadar, ternyata bahawa qada dan qadar itu ada beberapa. Ada empat. Ada empat jenis qada dan qadar. Ini penting untuk kita faham supaya jangan kita keliru. Sering sahaja ada soalan-soalan yang menyusul yang berkait tentangnya. Tetapi terjelas kepada kita apabila kita faham empat jenis qada dan qadar ni. Yang pertama yang kita sebut tadi, qada qadar yang tertulis dalam Lauh Mahfuz. Yang kedua ialah qada qadar tahunan yang turun pada malam Lailatul Qadar. Seperti mana dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Ini takdir tahunan. Ditentukan secara tahunan. Perkara yang melibatkan tentang kehidupan dan kematian, melibatkan tentang rizki, hujan, mini takdir tahunan. Kemudian adanya takdir harian. Takdir harian di mana malaikat datang bersilih ganti dengan tugas masing-masing untuk hari tersebut. Yang keempat ialah takdir yang telah ditentukan atas setiap seorang daripada kita ketika mana roh ditiup ke dalam badannya semasa dia di dalam rahim ibunya. Dan ini yang dimaksudkan dengan hadis As-Sadiq Al-Masduq yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di awal tadi, yang kita baca tadi. Ya, maka wajib, saya baca di sini, maka wajib baginya mengimaninya dan berserah diri seperti hadis As-Sadiq Al-Masduq. Ini satu istilah dinamakan. Para ulama kata ini hadis ini dikenali sebagai hadis As-Sadiq Al-Masduq. Apa tu hadis As-Sadiq Al-Masduq? Dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana dia mengatakan telah diceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-Sadiq Al-Masduq, kata Abdullah bin Mas'ud. Apa arti As-Sadiq Al-Masduq? Yang benar lagi dibenarkan. Rasulullah benar lagi dibenarkan, dibenarkan oleh orang-orang yang beriman. Baginda bersabda, sesungguhnya inna ahadakum yajma'u fi batni ummih 40 yawma. Sesungguhnya seseorang kamu akan dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari daripada air yang pekat. Kemudian dia akan menjadi segumpal darah selama begitu juga 40 hari. Kemudian dia akan menjadi segumpal daging selama tempoh itu juga, iaitu 40 hari juga. Kemudian kata Nabi, yursalul malak, diutus kepada janin tersebut seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat itu akan meniup dalamnya roh dan diperintahkan atas malaikat itu dengan empat perkara. Diperintahkan atas malaikat itu dengan empat perkara. Yang ini untuk menulis empat perkara tentang janin tersebut. Tentang rezekinya, ajalnya, amalannya dan kesudahan dia, bahagia atau sengsara. Empat perkara telah ditulis atas setiap seorang daripada kita sejak kita di dalam perut ibu kita lagi. Rizki kita, apa rizki yang kita akan dapat, ini termasuklah pekerjaan, apa segalalah, ya, segala makan minum kita, segala telah ditulis. Ini termasuk, ini dikata rizki. Telah ditentukan rizki kita. Ini apa yang ditentukan kepada kita, takkan lari. Ya, ajal, bila seorang itu akan mati, telah ditetapkan sejak seorang itu dalam perut ibu dia. Telah diketahui bila, berapa lama dia akan hidup, bila ajal dia. Amalan dia, apa yang dia akan buat di atas dunia ni, baik atau buruk, iman atau kufur, taat atau maksiat, telah ditentukan, dia telah ditulis. Sengsara atau bahagia, ini di akhirat, dia akan masuk syurga atau neraka, telah ditentukan. Setiap seorang daripada kita telah ditentukan empat perkara ni. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan, ini dia empat bentuk takdir. Ketetapan takdir. Lauh Mahfuz, ketetapan pada malam Lailatul Qadar, ketetapan seharian semalaman, dan ketetapan ketika seorang itu dalam perut ibu dia. Yep. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam masalah kita beriman dengan qada dan qadar, sejauh mana kita boleh mengertinya, sejauh mana kita boleh melihatnya, dan sejauh mana kita boleh mendalami dan memahaminya. Di sini seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitabnya Syarh At-Tahawi, dia mengatakan takdir, destiny, takdir adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala dalam makhluknya, tidak diketahui oleh sesiapa sama ada malaikat yang dekat dengan Allah ataupun rasul yang diutuskannya. Tidak ada sesiapa yang mengetahui takdir itu. Maka jika seorang itu nak mendalami untuk nak mengetahui apa yang ditakdirkan untuknya, itu akan membawa kepada, itu akan membawa kehinaan atas dia. Dia nak cuba fikirkan apa yang ditakdirkan untuk dia, tidak ada jalan sama sekali. Kerana itu rahsia Allah Subhanahu Wataala. Maka Allah telah merahsiakan ilmu takdirnya ke atas manusia. Hanya dia sahaja yang mengetahui apa yang telah ditakdirkan. Kita dah sebut tadi kan, bahawa setiap seorang kita telah ditentukan rezeki dia, ajal dia, amalan dia, bahagia atau sengsara. Telah ditentukan. Tetapi nak kata bahawa hanya Allah yang mengetahuinya, kita manusia tak tahu. Dan dalam masalah qada dan qadar, tuan-tuan dan puan-puan, ini Allah sebut, ini kaedah, ini kaedah penting untuk kita hayati dalam iman kita dengan qada dan qadar. Disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 23. Sering orang melampau batas dalam perkara ini. Allah kata la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia buat, sebaliknya mereka yang akan ditanya. Dia, yakni Allah, tidak boleh ditanya tentang apa yang dia buat, tentang apa yang dia tentukan, apa yang diciptakan, apa yang diizinkan, apa yang dia tetapkan. Tidak boleh ditanya, tidak boleh dipersoalkan. Tak boleh sesiapa nak mempersoalkan, ya Allah, kenapa engkau buat syaitan ni? Ngacau je. Ya Allah, kalau engkau tak buat iblis kan senang, aman dunia. Ya Allah, kalau engkau tak wujudkan George Bush, selamatlah negeri Iraq. Contohlah. Ya Allah, kalau tak ada orang-orang ahli maksiat ni, niscaya dunia akan penuh berkat. Bukan macam tu. Tak boleh kata macam tu. Kita tak boleh mempersoalkan apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan. Sebaliknya akan dipersoal ialah kita, apa yang kita buat, apa yang kita tak buat. Suruhan dan larangan Allah atas kita, itu yang akan dipersoalkan kepada kita. Dan itu yang kita kena sediakan jawapan dia. Jika kita lakukan sesuatu, kenapa kita buat? Jika kita tak buat sesuatu, kenapa kita tak buat? Itu yang kita akan dipersoalkan, dan itu yang kita kena sediakan jawapannya. Jangan nak masuk campur dalam urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sini tuan-tuan ada persoalan. Sekiranya segala sesuatu telah ditentukan, apa perlunya berdoa? Saya ulang. Sekiranya segala sesuatu itu telah ditentukan, apa perlunya berdoa? Ini soalan cupu mas ke semua dah ada jawapan? Soalan kacang je kan? Okey. Semua berdoa ke semua berserah? Saya berserah pada takdir. Kita disuruh supaya berdoa. Kenapa? Sedangkan segala sesuatu telah ditakdirkan. Ada jawapan? Memohon keampunan. Tak, contoh. Ya Allah, murahkan rezeki aku. Apa kita nak minta murahkan rezeki sedangkan rezeki telah ditentukan sejak dalam perut ibu? Contoh, ya Allah, panjangkan umur aku dalam ketaatan. Panjangkan umur sahaja tak tentu baik, tuan-tuan. Panjangkan umur saja tak tentu baik. Banyak kadang-kadang dalam doa masyarakat kita, ya Allah, lanjutkan usia dia. Tak tentu. Itu barangkali kita mendoakan kecelakaan. Kalau dia jahat, lagi lanjut, lagi mala petaka atas dia, betul? Maka, ya Allah, lanjutkan usia aku atau dia dalam ketaatanmu. Kan? Kalau orang tu buruk, hendaklah dipendekkan usia supaya kurang dosa. Kalau baik, dilanjutkan usia supaya dia tambahkan ketaatan. Baik. Kenapa kita doa sedangkan telah ditentukan? Ada jawapan lain? Sebagai hamba. Maknanya sisir je lah. Saja-saja je lah doa. Dia tak, tak, soalan di sini, adakah doa tu akan mengubah? Itu soalan dia sebenarnya. Bila kita doa, adakah dia akan mengubah? Kalau kita kata ubah, eh tadi kan dah kata telah ditentukan sejak azali. Ha, sudah macam mana? Bismillah. Saya minum dulu. Ya, ada jawapan? Ya. Ta'abudi, bila kata ta'abudi maknanya tak boleh dimengerti, tak boleh difahami. Ya. Kita ada pilihan. Memohon pertolongan daripada Allah. Tetapi bukankah itu dah ditentukan? Apa lagi nak minta? Kerana kita tak tahu apa yang telah ditentukan atas kita. Okey, saya perincikan soalan supaya nampak sikit. Saya nak kata supaya susah sikit. Kenapa kita berdoa sedangkan takdir itu telah ditentukan? Apakah dengan doa akan mengubah takdir itu? Sekiranya doa tidak akan mengubah takdir, bukankah di situ doa itu seolah-olah sia-sia? Boleh faham? Kena saya ulang. Adakah doa akan mengubah takdir? Tidak, tetapi. Menarik jawapan tu. Sekali lagi. Doa tidak akan mengubah takdir, tetapi akan pergi ke takdir selanjutnya. Itu bagus jawapan tu. Cuma kena jelaskan lagi. Jangan bagi contoh. Jelaskan dulu. Kita pergi ke takdir yang lain. Macam mana tu? Ada banyak Loh Mahfuz ke? Itu perlu perincian. Ada jawapan lain? Sekiranya Allah tidak memakbulkan doa kita, tak, persoalan di sini, adakah doa itu akan mengubah? Jika doa itu tidak boleh mengubah apa-apa, maka apa perlu berdoa? Itu syubhat dia lah. Jadi tak ampudi lah. So Allah suruh. Ada tak perubahan di situ? Ada tak perubahan takdir di situ? Itu soalan senang lah. Ada tak perubahan pada takdir dengan doa? Ada, tidak, mana satu? Ulama khilaf. Nanti ni back to square one kan? Apa perlu berdoa? Kita yakin tapi kita masih berharap. Kita yakin tapi tak berapa yakin lah. Kita yakin dia dah ditentukan, tapi kalau boleh kita nak tukar. Bukan. Ha. Kita berharap. Rajak. Okey. Doa boleh mengubah takdir. Boleh jelaskan? Itu perkataan yang berat. Barakallahu fik. Kita mengatakan ini penjelasan dia lah. Kalau boleh ingat sampai ke bila-bila. Ketetapan takdir dalam Lauh Mahfuz tidak akan berubah dan tidak akan bertukar. Ketetapan takdir dalam Lauh Mahfuz yang Allah telah yang telah ditulis sejak azali sebelum dicipta langit dan bumi 50 ribu tahun itu tidak akan berubah dan tidak boleh ditukar. Ya. Hanya sahaja ketetapan takdir di tangan para malaikat itu yang boleh ditambah atau dikurang. Hanya sahaja ketetapan takdir di tangan malaikat yang boleh berubah atau yang boleh diubah, ditambah atau dikurang. Ditambah umur, ditambah rezeki atau dikurangkan, itu yang boleh berubah. Antaranya dengan doa. Antaranya dengan doa. Maka boleh kita faham, saya tak nafikan jawapan-jawapan tadi benar. Doa adalah ibadah. Kita disuruh. Tetapi ini perincian untuk kita nak faham. Ya. Ya, takdir dalam Lauh Mahfuz tidak akan berubah. Tapi dalam masa yang sama kita tak tahu apa yang telah ditakdirkan atas kita. Dalam masa yang sama kita disuruh seperti ada yang baca tadi firman Allah. Allah suruh supaya kita berdoa kepada dia. Tapi di sini perincian dia. Takdir boleh diubah atau takdir yang ada pada tangan malaikat itu boleh berubah dengan doa. Kita maklum bahawa para malaikat dia menjalankan tugas-tugas dan arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan rizki, urusan ajal, urusan amalan ini datang dengan bantuan para malaikat. Hujan ada malaikat yang menjaganya. Tanaman ada malaikat yang menjaganya. Ajal ada malaikat yang mencabutnya. Maka dengan doa boleh ditambah atau dikurangi. Arahan-arahan, bila saya sebut takdir pada tangan malaikat, boleh baca arahan-arahan yang disampaikan kepada malaikat boleh berubah. Boleh di update dari semasa ke semasa. Boleh faham? Arahan-arahan sentiasa diberi. Arahan-arahan para malaikat dia bukan dapat satu arahan lengkap sepanjang zaman. Tak. Arahan sentiasa diberi. Allah menyuruh saja turunkan hujan ke negeri si fulan. Maka malaikat menjalankan arahannya. Sedangkan sebelumnya dia tak tahu bahawa dia perlu menurunkan hujan di sesuatu tempat. Hanya bila mendapat arahan dia menjalankannya. Arahan awal adalah untuk mencabut roh si fulan. Ternyata si fulan dia berdoa, dia menyambung silaturahim yang dalam hadis mengatakan antara sebab dipanjangkan umur seseorang. Lalu arahan baru dikeluarkan atas malaikat supaya menangguhkan, jangan dicabut roh si fulan, panjangkan umurnya. Maka itu yang berubah. Takdir, arahan itu boleh berubah. Yang tak berubah adalah takdir di Lauh Mahfuz itu sahaja yang tidak berubah. Ya? Boleh insyaAllah? Ya? Satu lagi persoalan, tuan-tuan dan puan-puan, ialah bagaimana kita nak faham? Apabila kita kata Allah telah menjadikan segala sesuatu. Segala sesuatu di sini maknanya Allah menjadikan baik dan buruk. Allah menjadikan iman dan syirik. Taat dan maksiat Allah menjadikan. Sesuatu berhala itu berlaku dibangunkan dengan kehendak dan izin Allah, betul? di sini persoalan, adakah kita boleh kata bahawa Allah berbuat buruk? Boleh tak kita kata Allah buat buruk? Tak, Allah buat buruk atau tidak? Ha, tu kena, kena jawab. Jawab. Ya? Tak, Allah berbuat buruk atau tidak? Bukankah kita kata Allah membuat, Allah mentakdirkan segala sesuatu? Dalam takdir ni ada baik dan buruk. Boleh tak kita kata Allah berbuat buruk? Ya atau tidak? Ini soalan objektif lah. Ya? Ya. Bahaya tu. Allah buat buruk tak? Dia kalau kata ya, maka Allah tu buruk. Na'udzubillah. Sedangkan kita kata walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah nama-nama yang baik-baik. Tapi kalau dah buat buruk, jadi dapat nama yang buruk. Na'udzubillah. Nampak perbincangan takdir ni dia. Jadi Allah tak berbuat buruk. Allah tak berbuat buruk. Sebaliknya, tak, kita cerita pasal Allah dulu. Manusia kemudian. Di sini tuan-tuan, kita mengatakan Allah tidak menjadikan sesuatu yang buruk semata-mata. Allah maha bebas, Allah maha suci daripada mengadakan sesuatu yang buruk semata-mata. Boleh faham semata-mata di sini? Maknanya buruk total, buruk daripada mula sampai akhir. Sebaliknya, Allah menjadikan sesuatu itu dengan hikmah. Hikmah maknanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan maknanya ada kebaikan di sebaliknya. Allah menjadikan segala sesuatu itu, termasuk yang pada zahirnya buruk, dengan hikmah dan sebagai satu bentuk ujian buat manusia. Maka daripada satu sudut, dia dilihat buruk oleh manusia. Tetapi daripada satu sudut yang lain, ada rahsia dan kebaikannya. Sebagai contoh, berhala tadi. Zahirnya buruk, dan dia memang buruk. Memang kita disuruh supaya mensyirikkan berhala. Bukan mensyirikkan Allah, mensyirikkan berhala, mengkufuri berhala. Dengan berhala itu, hikmahnya apa? Supaya dibezakan antara orang yang beriman dan orang yang syirik. Supaya terserlah. Ini rahsia dia. Supaya terserlah orang-orang yang beriman. Untuk meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman. Yang mengkufuri berhala tadi. Nampak rahsia dia? Nampak tak baik dia? Ya? Maka Allah tidak membuat sesuatu yang buruk semata-mata. Sebaliknya, apa yang Allah lakukan itu dengan hikmah kebijaksanaan. Ya? Baik, saya ingat kita boleh berhenti sekejap. Kita berhenti rehat sebentar sebelum kita sambung lagi. Ada sedikit lagi perbahasan yang boleh saya yang boleh kita bahaskan. Antaranya ialah kelebihan-kelebihan ya, tentang dengan kita beriman dengan qada dan qadar. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu